Pergilah pendusta, pengkhianat cinta, usah kau kembali, sungguh kau manusia yang tak mengenal bumi. Kusangka engkau setia, ternyata kau pendusta. Kau bermain cinta lagi dengan pria yang lain, berbuat dosa. Sakitnya hatiku, tiada mungkin kan terobati. Walaupun kau menangis darah, tiada maaf lagi untukmu. Pergilah, pergi dari sisiku. Cari pria idamanmu, hatiku telah membeku sejak engkau hianati cinta yang ku berikan setulus hati. Sakitnya hatiku, tiada mungkin kan terobati. Walaupun kau menangis darah, tiada maaf lagi untukmu. Pergilah, pergi dari sisiku. Cari pria idamanmu, hatiku telah membeku sejak engkau hianati cinta yang ku berikan setulus hati.